Rojo arane gawe keke nyolong Dewi Sinta ana mancan cutumandang ngaling kawe sati awu monggo diaturkeun goyang karo Dewi Persik goyang bareng deterok karo konco-konco lan Dewi Persik. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kayak konco wis kisi kampiro angin op merap banyu nisikoro angelian numpa prahu layan ngetengah loko di pari nisikoro alonya prahu ni wis tengah api ambiu api kepanyu terima kasih, Dede Rongsyo.